untuk selamanya. Biarpun banyak kumbang menggoda, hanyalah abang yang aku cinta. Mari menari, kita menari, hilangkan resah gundah di hati. Selamat.